Rumah udah diberesin? Jangan bawa granat. Ini pisang, siapa yang bawa ini? Ya, silakan ya. Oe! Ke Betawi. Ini pada jorok banget, bisa gak dibuang-buangin kulitnya? Oe! Ikut! Anak sendiri. Oe! Anak sendiri. Oe! E-O! E-O! O-I! O-I! E-O! Masa begitu kamu? Sama anak juga OI. Jangan diembat. Ini seharian nggak pada beres-beres. Ya, mohon maaf. Ngupan. OI. EO. OI. Hei! Ini OI. Jangan diembat. Mau. Mau diembat. Ngumpani jagilan loro. Pada menunjak ya. OI. E-O, O-I, ke Betawi, ini diembat. Jangan! Ke Betawi, jangan bawa granat. Anak sendiri, kenapa? Kenapa? Anaknya kenapa? Dipecat! Mbak, pasti dipecat. Ini maksudnya apa ini, nyanyi-nyanyi bertiga? Maksudnya, sindiran. Sindiran. Jangan ngomong kok. Katanya sindiran. Lah nyindir siapa? Nah, nyindir orang sono. Yang sama anaknya. Ke Betawi, OI. Iyo. Ngawur aja. Silakan Nyonya, ini pisang untuk Nyonya. Nyindir ke saya. Betawi, eh? Nyindir saya. Oh, enggak. Eo, ngembat pisang. Pisang kok diembat. Ini coba ya, ngomong gak usah munafik, jujur aja ya, ya. Ironis pantun-pantun, puisi-puisi. Emang nih, biasa nih. Kok pada begitu sih sama ibu saya? Oh tidak. Awu-awuan. Oh, emang dia di hutan? Emangnya ingin ngembat. Ini udah pada menunjak semua nih emang. Kalau ibu saya kan lagi gak enak badan. Lah. Aduh. Oi. Ayo diembat cepat. Pisangnya. Aduh mati aku. Kamu udah makan siang sayang? Udah mam. Hah? Udah. Udah masak apa tadi ini sehari? Udah. Panggilnya? Mam. Mati aku. Mam itu maksudnya makan. Oh mam. Makan. Ke Betawi. Ikut. Mau. Ya. Ini sebenarnya ada apa sih? Coba dijelasin. Ada ini. Ya, ada ke Betawi. Ada yang mau. Kayaknya nggak bagus gitu kalau satu rumah tuh nggak rukun. Ini kalau rukun. Ada yang nggak suka, bilang jujur. Harusnya bilang. Dikata harusnya tahu. Bilang. Bilang. Tahu kesalahannya. Harus bilang. Gurit. Guritno. Mau diembat. Ayo masuk. Eh, gimana? Dah. Ya. Kamu mendingan semua bertiga beliin saya rokok. Oh, itu. Di warung depan. Ya, Mas. Jangan di Amerika. Duitnya ada di kantong celana. Beli rokok di mana? Amerika. Kalau kita sudah berangkat Amerika, berarti di sini mau ada. Oh, iya. Wes, sudah sana. Cepat. Ayo cepetan. Bisa kita beli rokok. Ayo, beli rokok. Pisangnya diembat. Beli rokok ke pabrik. Oh, iya. Mau oh, iya. Ini kenapa sih lagi pada aneh semua? Ma, manggilnya mama apa ibu ya? Kamu banyak manggil saya apa? Habis cantik sih ibunya, jadi panggil mama aja deh. Ma, kamu itu sekarang begini ma. Oh kamu mau? Anu, maaf, kepala saya gimana? Ganggu aja. Oh, mama tahu. Kamu mau cerita soal pacar kamu itu? Kamu ya. Mau kawin sama dia? Bukan, Ma. Mama setuju. Lebih baik Mama duduk dulu. Ada yang mau Andre jelaskan. Mama setuju. Kamu mau pesta seperti apa? Kamu mau pesta kebun? Mau pesta yang penuh dengan balon-balon? Kamu mau pesta yang ada badutnya, ada... Mama buatin buat kamu karena Mama sayang sekali sama kamu. Ma, dia antara... Oh, bukan sama yang dia. Oh, si ini si Rani kali kamu mau nikah sama si Rani. Yang mana sih sayang? Coba-coba. Mama dengar dulu dong. Dengar dulu. Cerita dong soal Mama dengar dulu. Iya. Saya tidak mau menikah dengan siapa-siapa. Loh? Saya sudah punya pilihan saya sendiri, Ma. Oh iya? Iya. Mau enggak dong? Mau enggak? Mak ayam. Ayo, di mana dong? Ini kenapa orang-orang rumahku pada? Nggak tahu nih. Ma. Iya. Setelah saya besar, saya merasakan sekarang. Maksudnya apa? Ma, habis diembat. Nih, nggak seperti biasanya nih kayak gini pada. Iya, terus sayang, kamu udah punya pilihan. Aduh, senang dong. Jadi, bentar lagi mama punya cucu dong. Aduh! Mama tolong dengar dulu. Saya cuma mencintai satu orang wanita. Oh iya? Kenalin dong ke mama. Besok-besok bawa ke sini ya, kenalin ke mama. Bukan siapa-siapa, mama. Mama pasti sayang sama dia seperti anak mama sendiri. Seperti mama sayang sama kamu. Iya, mama dengar dulu. Aduh, mama gak pernah punya anak perempuan, Andre. Kalau mama punya anak perempuan, aduh, mama senang sekali. Kamu cepetan nikah. Ma, dengar dulu, Ma. Saya kapan ngomongnya? Ceritain, cantik nggak ceweknya? Waduh, kalau nggak cantik saya nggak mungkin mau, Ma. Cantik? Saya cuma mencintai satu orang wanita. Waduh, kamu cinta sekali sama cinta dia? Cinta sekali, Ma. Kamu yakin dan mau nikah sama dia? Dan bagaimanapun dia harus menikah dengan saya, apapun halangannya. Mama tahu siapa orangnya? Siapa? Si Rani? Rini? Bukan, Siska? Ma. Bukan. Itu Tina? Bukan, Ma. Maria? Bukan, Mama. Tapi Mama Wulan sendiri. Mama. Siapa? Kenapa, Ma? Aku siapa tadi? Udah hamil. Mau dong. Pegang isi yang sini. Ini sudah. Ke Amerika. Ma, apapun halangannya, saya tetap akan mau menikahi Mama. Siapa Mama tadi? Harus mau. Siapa yang kalau perlu, saya akan menggunakan kekerasan. Mama pilih mana? Heh, kamu itu Mama urus dari bayi. Biarin, Ma. Ini apa, Ma? Gak bisa seorang ibu. Memang Mama gak dinikahin sama bapak kamu. Memang bukan Mama yang ngandung kamu. Tapi kan sama aja saya ngurus kamu dari bayi. Saya tidak peduli. Saya cinta sama kamu, tapi sebagai ibu dan anak. Ma, saya belum pernah merasakan kasih sayang yang seperti Mama berikan sama saya. Ya sudah pas. Seorang ibu sama anak. Mau ngapain lagi saya susah-susah cari wanita yang mau memberikan kasih sayang? Cuma Mama yang bisa memberikan kasih sayang lebih pada saya. Ya nggak bisa lah. Mama, apapun halangannya, Mama harus menikah dengan saya. Kalau nggak, apa? Belati nggak ada, ini juga nggak apa-apa. Enak aja kamu. Ya Ma, sekarang Mama harus mau. Ya sekali aja, tapi jangan sering-sering ya. Iya nggak apa-apa, sekali aja. Ya nggak apa-apa deh. Enggak kuat tuh. Getah banget. Yang penting kan baunya enggak sama. Rudi? Ya. Benar yang kamu katakan. Benar, Opa. Opa. Oh, benar, Om. Benar ya? Iya. Betul, Pak ya? Iya, Pak. Benar ya? Iya. Benar. Mana tempatnya? Ini. Kalau Bapak nanti ikut. Kalau ikut, saya enggak percaya sebelum saya tahu sendiri dengan mata saya. Ini, Pak. Coba lihat. Jangan masuk, Pak. Lihat dari sini aja. Lihat aja dari situ. Lihat, Pak. Dipasang kaca kok, Pak. Ya. Pak Gio? Ya. Pak Gio? Kamar mandi, Pak. Kamar Akhirnya mana, Pak? Kamar mandi aja. Aduh, Pak Yo, Pak Yo. Sinuwun. Tidak tahan habis saya, Pak. Ada apa, Pak? Hah? Ada. Coba lihat sendiri. Bagaimana kau tahu pemandangan seperti itu? Jangan, jangan. Ntar lu mati, ntar. Jangan. Yeay. Sono. Oh, seram. Hei, siapa yang dalam? Keluar. Ya, ya, ya. Ganggu aja orang lagi asik juga. Ganggu aja. Kamu udah nyampe. Bulan? Huh? Mengapa kamu ada tertawa kecil melihat saya? Enggak, ternyata anak kamu jago juga ya. Bulan, jago. Ini siapa? Anak kita berdua kan yang waktu itu dikasih ke saya, dititipin. Ini kan anakmu. Ya, tapi kamu kan ibunya. Tapi kan bukan saya yang mengandung, jadi gak apa-apa dong. Loh, oh. Andri. Saudara siapa? Belum tahu dengan saya. Aku adalah ayahmu. Hah, tidak mungkin. Loh, mengapa tidak mungkin? Ayah saya kata Om Jojon ganteng. Dulunya ganteng. Ini kan kayak malampir, gak mungkin. Gak dulunya ganteng, bapak kamu ini dulunya ganteng. Keserempet bajai, hancur. Ini Andri, aku adalah ayahmu. Dan ini, Wulan ini adalah ibumu. Biarpun Wulan ini ibumu tiri, anggap aja ini ibu kota. Tidak? Bapak kamu. Aduh, anggaplah ibumu sendiri. Jadi ini menurut bapak saya? Ayahmu. Iya. Kamu apa sampai hati berbuat dengan ibumu? Apa kamu gak kasihan dengan ayahmu? Kasihan ya. Ayo, bro. Duduk! Wulan, kamu duduk sini. Aduh, mampus. Orang tua tidak tahu diri. Disuruh mendidik anak yang baik. Malah dijak main gitu-gituan. Udah saya din. Perbuatanmu sudah melanggar norma-norma susila, tahu enggak? Bukan manusia lagi. Kamu berdua bukan manusia lagi. Layaknya kamu seperti kendruwo, tahu enggak? Ampun, ayah. Ayah, ampun, Pak Gini. Ampun, ayah. Ayah, ampun, ayah.